Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalama tasliman kathira amma ba'du. Sebelum melanjutkan tentang masalah usul tafsir, secara umum bahwa ilmu tentang Al-Quran atau ilmu qiraah di situ dibagi menjadi dua. Ada ilmun yata'allaku bitahammul wa ilmun yata'allaku bil ada. Fa'ammal ilmu alladhi yata'allaku bitahammul, ilmu yang terkait dengan tahammul adalah ilmu yang hubungannya dengan riwayat. Artinya, bagaimana riwayat yang sahih ketika orang menerima Al-Quran. Wa ilmun yata'allaku bil ada' adalah ilmu Quran yang terkait dengan cara penyampaian yang benar terhadap Quran. Dan disitulah kita akan belajar tentang masalah hukum-hukum tajwid dan cara pelafatan yang benar. Kemudian Ibnu al-Jazari dalam kitabnya Qasidah al-Jazariyah atau yang disebut dengan Thayyibatun Nashr, beliau menyebutkan bahwa syarat disebut Quran itu ada tiga. Beliau tuangkan dalam qasidah, wa kullu ma wafaqa wajha nahwin wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnatan huwal qur'anu fa hadhihi tsalatsatul arkanu. Yang disebut Al-Qur'an adalah ketika dia memiliki tiga syarat. Yang pertama, kullu ma wafaqa wajha nahwin, semua teks yang dia sesuai dengan sisi nahwu atau kaidah dalam bahasa Arab. Walau min wajhin, meskipun dari satu sudut pandang. Wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi, dan dia sesuai dengan rasam mushaf al-imam yahwi, meskipun dalam salah satu riwayat. Wa sahha isnadan, dan sanadnya sahih. Huwal Qur'anu, maka itulah Al-Qur'an. Fa hadhi tsalatsatul arkanu, itulah tiga rukun yang merupakan syarat disebut sebagai Al-Qur'an. Saya ulangi, disebut Qur'an jika pertama dia sesuai dengan salah satu kaidah dalam ilmu nahwu, kalimat itu memenuhi kaidah bahasa meskipun dari salah satu sisi. Yang kedua, dia sesuai dengan salah satu teks yang merupakan bagian dari mushaf al-imam, atau sesuai dengan mushaf al-imam meskipun dari salah satu riwayat. Yang ketiga, sanadnya sahih. Maka yang semacam ini boleh disebut sebagai Al-Quran. Dan di antara syarat sanad yang sahih adalah salimatun minasyad. Sanad itu selamat dari unsur syad. Karena itu qiraah syadzah, qiraah yang dia tidak ma'ruf, tidak dikenal oleh masyarakat, tidak boleh diterima. Salah satunya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Ada satu qiraah syadzah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi walladzina yutawiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Namun ini qiraah yang syadzah sehingga tidak bisa jadi dalil. Ini tiga persyaratan sehingga sebuah teks itu layak untuk disebut sebagai Al-Quran. Catat ya, insya Allah masuk ujian. Kemudian kita akan lanjutkan al-wajib alal muslim fi tafsir al-Quran. Kewajiban bagi muslim terkait tafsir Quran. Kewajiban bagi seorang muslim terkait tafsir Al-Quran, dia harus menanamkan perasaan dalam dirinya ketika dia menerjemahkan Quran, bi'annahu mutarjimun anillah, bahwa posisinya adalah penerjemah atas nama Allah. Syahidun alaihi bima arada min kalamihi, dia menjadi saksi sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kalamnya. Fayakunu mu'ziman lihadhi syahada, maka dia harus merasa bahasanya ini perkara yang besar karena dia menjadi saksi yang besar. Khaifan min ayyakula ala Allahi bila ilmin, selalu menghadirkan rasa takut jangan sampai dia berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu sehingga dia terjerumus ke dalam apa yang Allah haramkan. Fayukhza bidzalika yaumal qiyamah, sehingga dia dihinakan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku hanya mengharamkan beberapa hal. Yang pertama, al-fawahish, semua perbuatan fahishah. Semua perbuatan fahishah adalah kemaksiatan yang dianggap jelek oleh naluri sehat manusia, sekalipun andaikan tidak ada wahyu. Seperti perbuatan kedzaliman. Andaipun Allah tidak menurunkan wahyu, perbuatan ini dianggap jelek oleh manusia. Atau tindakan zina, minum atau makan makanan yang menjijikkan. Kalaupun tidak ada wahyu, orang bisa memahami bahasanya itu adalah sesuatu yang buruk. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Wal isma, demikian pula perbuatan dosa. Wal baghya bi ghairil haq, dan tindakan melampaui batas tanpa kebenaran. Dan bi ghairil haq di sini sifatul kasyifah, artinya sifat yang selalu melekat pada tindakan al-baghyu, sehingga tidak memiliki mafhum. Kita tidak katakan ada al-baghyu bihaqin. Wa anta syriku billah ma lam yunazzil bihi sultana, dan menyekutukan Allah yang tidak pernah Allah turunkan sultan. Sultan di sini maknanya hujah. Tidak pernah Allah turunkan hujahnya. Dan semua kesyirikan tidak pernah Allah turunkan hujahnya. Bukan berarti ada syirik yang sesuai dalil, sehingga tidak ada mafhumnya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui, tidak kalian miliki ilmunya. Allah juga mengingatkan, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Pada hari kiamat engkau akan lihat orang-orang yang mereka kadzabu 'ala Allah, mereka berdusta atas nama Allah. Bukan kadzabullah. Kalau kadzabullah mendustakan Allah. Kalau kadzabu 'ala Allah, berdusta atas nama Allah. Dia berbicara tentang Allah tanpa dalil. Dan itu mencakup umum, termasuk di antaranya adalah dia menafsirkan, menerjemahkan firman Allah padahal dia tidak punya bukti. Wujuhum muswaddah, wajah-wajah mereka menjadi gelap, hitam. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin, bukankah jahannam adalah tempat bagi orang-orang yang sombong. Baik. Kemudian kita lanjutkan tentang maraji' tafsir, rujukan dalam tafsir. Tafsir rujukannya ada beberapa rujukan sebagai berikut. Yang pertama, kalamullah ta'ala, fayufassirul qur'ana bil qur'an. Yang pertama adalah kalamullah ta'ala, yufassarul qur'ana bil qur'an, al-qur'an ditafsirkan dengan al-qur'an. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menurunkan Qur'an, wa huwa a'lamu bima arad, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tahu tentang apa yang dia turunkan. Dan ini a'la maratibit tafsir, tingkatan tafsir yang paling tinggi, Ketika Allah sudah menjelaskan, maka tidak ada peluang yang lain bagi orang, bagi manusia untuk mengambil penjelasan yang lainnya. Contohnya adalah firman Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahasanya wali-wali Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka untuk memikirkan masa depannya. Walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih bagi mereka karena bingung memikirkan masa silamnya. Faqad fassara awliya Allah, faqad fussira awliya Allah, dan tentang wali Allah telah ditafsirkan dengan firman-Nya di ayat lanjutannya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di contoh yang lain tentang masalah tafsir Quran bil Quran. Allah berfirman, wa ma adraka mat tariq, tahukah kamu apa itu at-tariq? Faqad fussira at-tariqu biqaulihi ta'ala fil ayati tsaniyah an-najmu tsaqib. Tariq adalah bintang-bintang, as-tsaqib. Tariq alladhi taraka fil lail. Alladhi taraka fil lail ay jaa'a bighairi khabar. Dia yang muncul tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Dan seperti itulah bintang. Kita tidak pernah tahu bagaimana proses munculnya bintang. Tapi tiba-tiba dia melubangi langit. Maka Allah sebut an-najmu as-saqib. Bintang yang disebut at-tariq adalah najm, bintang yang saqib, yang dia melubangi gelapnya langit. Langit yang mulus gelap, tiba-tiba ada titik-titik putih, seolah-olah berlubang dengan adanya bintang. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi ba'da dzalika, setelah Allah menciptakan langit, dahaha, Allah berikan ad-dahyu. Faqad fussira dahaha, dan Allah telah menafsirkan kata dahaha di dua ayat lanjutannya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Bentuk dahyu dari bumi adalah Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari bumi ma'aha wa mar'aha, airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung yang dia arsaha, mengokohkan bumi. Dan ini bercerita tentang proses penciptaan langit dan bumi. Mana yang lebih dulu, langit atau bumi? Mana yang lebih dulu, langit atau bumi? Yang lebih dulu bumi. Allah ciptakan bumi dalam dua hari, tapi belum sempurna. Kemudian Allah ciptakan langit dalam dua hari, sempurna. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah itu Allah ciptakan bumi, Allah sempurnakan bumi dalam dua hari dengan dahaha, dengan Allah isi kandungan bumi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Kemudian tsanian, sumber tafsir yang kedua adalah kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa yufassarul Qur'anu bisunnah, sehingga Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muballigh yang menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa a'lamun nas bi muratillahi ta'ala bi kalamihi. Maka beliau adalah manusia yang paling paham tentang maksud Allah dari apa yang Allah firmankan. Karena itulah tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah a'la maratib tafsir ba'dal Quran. Tingkatan tafsir yang tertinggi setelah Allah jelaskan dalam Quran. Sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Bagi orang-orang yang ahsanu, mereka mendapatkan al-husna dan tambahannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan apa yang dimaksud dengan az-ziyadah. Az-ziyadah di situ adalah an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim secara tegas dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Kemudian Ubay bin Ka'ab, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari hadis Ka'ab bin Ujrah, serta diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Suhaib bin Sinan secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayakshifu 'anil hijab fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal, summa tala hadhil ayah lilladzina ahsanul husna wa ziyada." Dalam hadis dari Suhaib bin Sinan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata wa dakhala ahlun narin nara." Apabila seluruh penduduk surga telah masuk surga dan seluruh penduduk neraka telah masuk neraka, "Nada munatin," maka akan ada pengumuman, "Ya ahlal jannah, hal turiduna syai'an azidukum?" Wahai penduduk surga, apakah kalian menghendaki sesuatu yang bisa aku tambahkan? Faqalu, maka mereka menjawab, "Alam nubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah wa tunjina minan nar." Ya Rab, bukankah engkau telah membuat wajah kami ini jadi putih? Engkau selamatkan kami dari neraka, engkau masukkan kami ke dalam surga. Kurang apa lagi? Sehingga tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga, mereka anggap ini tawaran yang berlebihan. Kami sudah punya semuanya. Mereka lupa bahasanya ada satu janji yang belum Allah berikan kepada mereka. Kemudian fayakshifu 'anil hijab. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuka tabir yang menutupi dirinya sehingga mereka bisa melihat wajah Allah. Fama utu syai'an ahabbu ilaihim minan nadri ila rabbihim. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih indah yang mereka rasakan melebihi nikmat melihat Rabb Subhanahu wa taala. Kita akan melihat zat yang selama ini kita sembah. Tanamkan keinginan dan harapan besar bahwa zat yang selama ini kita sujudi, kita ikuti perintahnya, yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita mintai dalam kita minta doanya, kita mintai dalam doa, yang selama ini kita mintai pertolongannya, dan seterusnya, nanti kita akan ketemu dengannya. Sehingga semakin cinta seseorang kepada Allah, harapan untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar. Karena itulah bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mohon kepada Allah, "Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Kemudian contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Persiapkan untuk mereka, untuk menghadapi mereka, "Mastata'tum min quwwah," kekuatan yang mampu kalian lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, "Al-quwwah huwar ramyu." Al-quwwah hiyar ramyu. Yang dimaksud kekuatan di sini adalah memanah. Kenapa beliau tafsirkan dengan memanah? Karena memanah adalah senjata jarak jauh. Orang yang melemparnya selamat, namun bisa mengenai sasaran dengan lebih tepat. Sehingga untuk mengalahkan musuh, dia lebih kuat dibandingkan dengan menggunakan pedang. Kalau pedang, peluang matinya lebih besar. Rawahu Muslim dan yang lainnya dari hadis Uqbah bin Amir. Sehingga kalau kita kembali kepada zaman sekarang, maka tentu saja bukan panah, tapi semua senjata yang dia paling efektif untuk mengalahkan musuh sementara kita di posisi paling aman. Dan panah itu secara umum adalah perang yang tidak seimbang. Kamu mana pengecut, harusnya berani, kita satu lawan satu. Tapi dalam perang ini enggak berlaku. Makanya untuk perang 100% boleh nipu. Menipu 100% boleh dalam perang. Tidak ada lagi istilah larangan tipu menipu, sombong menyombongkan diri dalam perang, enggak ada. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, pada saat kaum muslimin mengalami kekalahan, kemudian hari yang kedua, ini pasukan kaum musyrikin tetap punya keinginan untuk menyerang kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat, sisa-sisa tenaga kalian, mari kita kumpulkan semuanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membakar kayu, kumpulkan kayu yang sangat banyak di banyak titik, dibakar, setelah itu keluar asap yang besar, dan asap itu ketika bertiup ke arah musuhnya, ke arah orang-orang kafir, mereka mengira Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan yang jauh lebih besar, lari mereka. Enggak berani untuk menyerang kembali. Karena ketika posisi perang Uhud, suasana kaum muslimin penuh dengan kesedihan. Nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit. Panglima perang dalam kondisi sakit, ini berbahaya. Oke. Okay. Seperti itu pula yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Sebelum terjadian atau sebelum perang Badar dimulai, maka mereka melakukan mubarazah. Lawan tanding, satu lawan satu. Ketika Ali bin Abi Thalib menghadapi musuhnya, saya enggak hafal pasangannya, yang ditunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah, Ali bin Abi Thalib dan salah satu sahabat yang lain. Ketika Ali bin Abi Thalib menghadapi musuhnya, begitu berhadapan, ya, biasanya kan enggak langsung perang. Apa dulu yang dilakukan? Ngobrol dulu. Maka ngobrol dulu sebelum perang. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Saya enggak mau melawan orang yang dia membawa pengikut di belakangnya. Dikiranya ada yang ngikuti di belakang. Maka orang kafir ini langsung noleh ke belakang, begitu noleh tebas lehernya, selesai. Udah. Pulang saja ke neraka. Dan ini penipuan. Tapi penipuan dalam perang diperbolehkan. Sebagaimana memanah, ini penipuan. Musuh gak kelihatan. Dia mungkin lagi sekonsentrasi ngelawan A, dipanah dari belakang. Nipu tidak? Nipu. Maka untuk peperangan, penipuan diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, kalamus sahabati radhiyallahu anhum. Terutama mereka yang memiliki ilmu dan terutama yang memiliki perhatian besar terhadap tafsir. Karena Quran turun dengan bahasa mereka di masa mereka. Wali annahum ba'dal anbiya astaqun nasi fi talabil haqqi. Dan mereka adalah manusia yang paling jujur dalam memegangi kebenaran setelah para nabi. Dan orang yang paling selamat dari hawa nafsu. Dan yang paling suci dari setiap penyimpangan. Dan allati tuhawwil bainal mar'i wa bainat taufiqi lasawab. Yang menghalangi antara seseorang dengan taufik untuk mendapatkan kebenaran. Sebagai contoh, contohnya banyak sekali, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal gha'it aw lamastumun nisa." Apabila kalian sakit atau ketika safar, "Aw jaa'a ahadum minkum minal gha'it." Atau kalian baru saja selesai buang hajat. Aula mastumun nisa. Atau kalian melakukan mulamasah dengan wanita. Di sana faqad shahha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu fassara al-mulamasah bil jima'. Terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau menafsirkan mulamasah dengan hubungan badan. La masal yulamisu ala wazni fa'ala yufa'ilu, yang mengandung makna saling. Karena itu ketika ini ditafsirkan dengan menyentuh, menyentuh itu tidak ada makna saling. Dia saling menyentuh. Nah, ini pacaran namanya. Karena tidak ada hubungan saling. Menyentuh itu satu arah. Karena itulah tafsir yang benar mulamasah di sini adalah bukan sebatas menyentuh. Meskipun ada juga sahabat yang menafsirkan mulamasah dengan sentuhan dalam bentuk selain hubungan badan. Kemudian rabi'an yang keempat adalah tafsir Quran dengan kalamut tabi'in. Terutama mereka yang memiliki perhatian untuk mengambil tafsir dari para sahabat radhiyallahu anhum. Karena tabi'in adalah manusia terbaik setelah sahabat. Orang yang paling selamat jiwanya di antara mereka atau setelah generasi sahabat. Dan walam takun al-lughatul arabiyah. Walam takunil lughatul arabiyah taghayyarat katsiran. dan bahasa Arab belum banyak berubah di masa mereka, sehingga mereka lebih dekat pada kebenaran dalam memahami Quran daripada generasi setelahnya. Dan kalam tabi'in yang dia dinilai sah dalam masalah tafsir adalah kalam kibaru tabi'in, karena mereka lebih banyak menjumpai sahabat. Kalau sigharu tabi'in, maka ada kemungkinan tafsirnya dari tabi'in yang lain. Tapi kalau kibaru tabi'in, kemungkinan besar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apabila tabi'in telah sepakat ala syai' dalam satu masalah, fala yurtabu fi kauni hujjah, maka kita tidak ragukan bahasanya itu adalah hujjah. Seperti misalnya tabi'in mengatakan adraktun nas, saya menjumpai banyak orang yaf'alu kada wa kada. Atau qala an-nas, qala ahlul madinah, qala ulama'una, dan seterusnya. Itu syibhun ijma'. Berarti yang disaksikan oleh tabi'in ini, semua orang yang dia jumpai di zaman itu, para ulama'nya, baik di kalangan sahabat maupun tabi'in, berpendapat seperti yang dia ucapkan. Karena itu kata Syekhul Islam, apabila tabi'in sepakat dalam masalah tertentu, fala yurtabum fi kauni hujjah, maka tidak diragukan keberadaannya adalah hujjah. Fa in ikhtalafu fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan ala ba'din. Namun kalau mereka beda pendapat, maka pendapat sebagian tabi'in tidak boleh menjadi dalil untuk menyudutkan pendapat tabi'in yang lain. Wala ala man ba'dahum, tidak pula jadi dalil untuk menganggap lemah pendapat generasi setelahnya. Sehingga ketika itu yarji'u fi dhalika ila lughatil Qur'an. Ketika itu, ketika kita berbenturan dengan kalam tabi'in yang di situ ada khilaf, maka kita kembalikan tafsir kepada bahasa Quran dan bahasa sunnah, atau keumuman bahasa Arab, atau perkataan para sahabat fi dhalika dalam masalah tersebut. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, bagian dari man adila an madhahib sahabah, siapa yang menyimpang dari madhab sahabat. Adil bisa maknanya menyimpang, bisa maknanya musyrik. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya'dilun bermakna yusawun, yusyrikun. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi pernah menodong seorang ulama, "Madza ra'aitum anni?" Tolong berikan saya penilaian. Apa jawab ulama ini? Qasitun adil. Qasitun makna qasit? Dolim. Kalau muqsit, lawannya dolim, adil. Adilun, makna adil? Musyrik. Qasitun adil, dolim lagi musyrik. Tapi Hajjaj bin Yusuf enggak ngerti. Maksudnya adalah qasit adil, adil bijaksana. Man adila an madhahib sahabah, siapa yang menyimpang dari madhabnya sahabat. Artinya manhajus salaf. Madhahib sahabah bermakna manhajus salaf. Serta para tabi'in dan tafsir mereka. Ila ma yukhalifu dhalika, dan dia mengambil tafsir yang lain, kana mukhti'an, maka bisa dipastikan dia menyimpang, dia keliru dalam masalah ini. Bal mubtadi'an, bahkan dia ahli bid'ah. Wa in kana mustahidan maghfuran lahu khata'uhu, namun jika dia seorang mustahid, maka kesalahannya diampuni. Karena mustahid sekalipun salah, dia tetap mendapatkan pahala. Dan beda antara mustahid dengan sahibul ahwa. Mustahid, dia salahnya itu karena karena usahanya untuk mengambil kebenaran, namun dia tidak tahu kebenaran. Semangatnya kuat untuk mengambil kebenaran, namun karena keterbatasan yang dia miliki, terkadang apa yang dia inginkan atau tujuan yang dia capai tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Summa qala, kemudian Syekhul Islam mengatakan, siapa yang dia tidak mengikuti perkataan mereka dan dia menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsir yang berbeda dengan tafsir mereka, faqad akhta'a fid dalil wal madluli jami'an. Maka bisa dipastikan dia salah dalam masalah pendalilan dan pengambilan kesimpulan dalil. Dua-duanya salah. Dia misalnya berdalil tentang wajibnya setiap orang untuk punya imam. Kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat yuhsyarun nasu bi imamihim, manusia itu dikumpulkan bersama imam-imam mereka. Ini salah dalil. Imam di situ maknanya adalah Alkitab, kitab catatan amal. Wa kullan ahsaynahu fi imamin mubin. Allah sebut Lauhul Mahfudz dengan imam. Kemudian khamisan, tafsir yang kelima adalah ma taqtadihi al-kalimatu min al-ma'ani syar'iyyah aw al-lughawiyyah hasab as-siyaq. Tafsir yang sesuai dengan tuntutan makna syar'i atau makna bahasa sebagaimana konteks dari ayat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah." Sesungguhnya aku turunkan kepadamu Alkitab dengan kebenaran agar kamu menetapkan hukum di tengah manusia, bima arakallah, sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Artinya Nabi SAW diajari oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tafsir Al-Qur'an. Kemudian Allah juga berfirman, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami jadikan kitab ini sebagai Qur'an Arabi, Qur'an yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian merenungkannya. Ini salah satu di antara dalil Mu'tazilah bahwasanya Qur'an makhluk. Karena di situ Allah firman, "Inna ja'alnahu Qur'anan." Bimana inna khalaqnahu Qur'anan. Dan tentu saja ini pendalilan yang enggak nyambung dan salah dalam dalil dan madlul. Baik. Tolong jelaskan dari mana salah sisi kesalahan dalil dan madlulnya. Ditulis. Tugas ya. Tugas satu. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha." Tidaklah aku mengutus seorang pun rasul kecuali dengan lisan kaumnya, dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Kemudian jika terjadi perbedaan antara makna syar'i dan makna bahasa, maka ukhidha bima yaqtadhihi syar'i. Diambil sesuai dengan tuntutan makna syar'i. Karena Quran turun untuk menjelaskan syariat, bukan untuk menjelaskan bahasa. Kecuali jika di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa makna bahasa lebih kuat, sehingga diambil makna bahasa. Dan ini kaidah secara umum. Contoh yang ada perbedaan antara dua makna tadi dan lebih didahulukan makna syar'i adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusalli," tentang orang munafik ya, "wala tusalli ala ahadim minhum mata abada." Janganlah kamu salati salah satu di antara mereka yang meninggal selamanya. Apa yang dimaksud makna salat di sini? As-salah secara bahasa maknanya doa. Dan secara syariat adalah berdiri di dekat mayit untuk mendoakannya dengan tata cara tertentu. Pakai rukuk enggak? Enggak boleh ya, untuk UVTV itu pakai rukuk. Terus dari dua makna ini, mana yang didahulukan? Fayuqaddamul makna syar'i. Lebih didahulukan makna syar'i. Karena tujuan dari al-mutakallim al-ma'hud lil mukhatab. Li'annahul maqsud, karena dia adalah tujuan dari mutakallim al-ma'hud yang difahami oleh orang yang diajak bicara. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan firman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham maksud salat di sini adalah bukan doa tapi salat jenazah. Sementara larangan doa untuk mereka ala wajhil itlaq famin dalilin akhar, larangan doa untuk orang-orang munafik secara umum ini diambil dari dalil yang lain, bukan diambil dari ayat ini. Contoh perbedaan antara dua makna bahasa dan makna syariat, namun lebih didahulukan makna bahasa, adalah firman Allah Ta'ala, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim. Ambillah harta mereka sebagai zakat. Sadaqah bimakna zakat. Jadi bahasa Quran dan hadis untuk zakat itu sadaqah. Tutahhiruhum, yang mensucikan harta mereka, watu zakim, dan membersihkan mereka, biha, dengan zakat itu, wasalli alaihim, dan berikanlah salat untuk mereka. Apa makna salat di sini? Makna salat di sini adalah doa. Karena kita tidak mungkin mensolati orang yang baru saja bayar zakat. Bapak baru bayar zakat, sekarang berbaring di sini saya solati. Ngamuk dia ya. Dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa, beliau menceritakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi sadaqati qaumin shalla alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan atau menerima zakat dari seseorang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan mereka. Fa atahu abi bi sadaqatihi, dan bapakku pun mengantarkan zakatnya untuk Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, Allahumma salli ala Ali Abi Aufa. Ya Allah, berikanlah salawat untuk Ali Abi Aufa. Abu Aufa sekeluarga. Ali Abi Aufa maknanya adalah Abu Aufa sekeluarga. Karena itu ketika dalam salawat Ibrahimiyah, terkadang dari riwayat, kama sallaita ala Ali Ibrahim, bukan kama sallaita ala Ibrahim wa Ali Ibrahim, tapi langsung kama sallaita ala Ali Ibrahim. Karena kalau Ibrahim sekeluarga, Ibrahimnya masuk enggak? Tentu saja masuk. Kepalanya. Ali Abi Aufa, Abu Aufanya masuk enggak? Tentu saja masuk, karena dia kepalanya. Maka kalau ada kalimat, Allahumma salli ala Ali Fulan, di situ maknanya adalah fulan wa ahlihi. Dan contoh-contoh yang lain, mattafaqa fil ma'nayan asyari wal lugawi, yang maknanya sama antara makna bahasa dan makna syar'i, banyak sekali. Seperti langit, bumi, sidq, jujur, kemudian kadzib, dusta, hajar, apa hajar? Batu, wal insan, dan manusia. T. Di sini ada salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Aufa. Bolehkah orang memberikan salawat kepada selain Nabi, kepada makhluk? Ya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat dan salam itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari syiar para nabi. Ketika disebut nama mereka, kita memberikan salawat dan salam untuk mereka. Bolehkah diberikan kepada selain Nabi? Fi khilaf bainal ulama, dan yang benar adalah diperbolehkan untuk dua keadaan. Pertama adalah sebagai tabi' mengikuti salawat untuk Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ila yaumiddin. Maka posisinya sebagai apa? Tabi'. Atau yang kedua, boleh memberikan salawat kepada selain Nabi karena ada sebab tertentu, dan sebab itu adalah karena dia membayar zakat atau dia melakukan salah satu di antara amal saleh yang manfaatnya lebih pada sosial. Namun tidak boleh dijadikan sebagai syiar, sehingga kita membaca salawat untuk orang yang melakukan seperti ini sekali atau dua kali. Karena salawat untuk selain Nabi adalah syiar bagi para nabi. Kemudian selanjutnya at-tafsir atau al-ikhtilaful warid fi tafsiril ma'tsur. Perbedaan yang terjadi pada tafsir bil ma'tsur. Tafsir bil ma'tsur berarti tafsir yang di situ ada riwayatnya dari generasi sebelum kita. Dan tafsir secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Tafsir bil ma'tsur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'tsur tadi sudah beliau sebutkan ada tiga tingkatan atau empat tingkatan. Al-Quran bil-Quran, Al-Quran bi-Sunnah, Al-Quran bi-Kalam al-Sahabah, dan Al-Quran bi-Kalam al-Tabi'in. Sementara tafsir jenis yang kedua adalah tafsir bir-ra'yi. Dan tafsir bir-ra'yi ada dua. Yang pertama, ar-ra'yul mahmud. Tafsir bir-ra'yi yang terpuji. Itulah semua tafsir yang wafaqa muqtadal lughah atau wafaqa muqtadal syara'. Tafsir yang dia sejalan dengan konsekuensi bahasa atau konsekuensi ajaran syariat. Yang kedua adalah tafsir biro'yi yang madmum, yang dia tidak sesuai dengan konsekuensi bahasa atau konsekuensi syariat, tapi lebih ditunggangi oleh hawa nafsu. Kemudian ketika terjadi perbedaan dalam tafsir bil ma'tsur, kita perlu perhatikan di sana ada tiga macam. Yang pertama, ikhtilafun fil lafzi dunal makna. Perbedaan dalam redaksi namun maknanya sama. Maka perbedaan semacam inilah ta'tsira lahu fi ma'nal ayat. Tidak memberikan pengaruh sama sekali dalam makna ayat. Sebagai contoh firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu memutuskan Allah ta'budu illa iya. Jangan sampai kamu beribadah kecuali hanya kepadanya. Kata Ibn Abbas, qadha bimakna amar, memerintahkan. Kata Mujahid, qadha bimakna wassa, mewasiatkan. Kata Ar-Rabi Ibn Anas, qadha bimakna aujaba, mewajibkan. Maka tafsir-tafsir semacam ini maknanya sama atau mendekati, sehingga tidak memberikan pengaruh. Perbedaan ini tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap makna ayat. Yang kedua, perbedaan tafsir dalam lafaz dan makna. Maka ayat memiliki dua kemungkinan makna atau banyak kemungkinan makna. Li'adami tadad bainahuma, sementara di sana tidak ada pertentangan di antara keduanya. Fatuhmalul ayatu alaihima wa tufassaru bihima. Maka dalam kondisi ini ayat tersebut ditafsirkan dengan kedua tafsir tersebut. Difahami dengan kedua tafsir itu. Wa yakunul jam'u baina hadzal ikhtilaf anna kulla wahidin minal qawlain dzikira ala wajhi tamtsil lima ta'nihi al ayatu aw at tanwi'. Dan al-jam'u baina hadhil ikhtilaf, menggabungkan perbedaan semacam ini, bentuknya adalah bahwa masing-masing pendapat disebutkan sebagai bentuk contoh sesuai dengan maksud ayat, atau disebutkan sebagai bentuk tanwi', menyebutkan ragam dari tafsir ayat. Wabil misal yattadikhul maqal. Contohnya, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Ceritakan kepada mereka kisah orang yang Allah beri ayat-ayat kami. Yang aku beri ayat-ayat kami, fan salakha minha, kemudian dia keluar darinya. Keluar dari ayat-ayat kami. artinya tidak mau mengikutinya. Fatba'u syaitan, lalu setan pun mengikutinya. Fatba'ahu asyaitan, setan mengikutinya. Bukan dia mengikuti setan, tapi setan mengikutinya. Maka dia adalah motivator setan. Orang yang dia mencetuskan kreasi untuk bermaksiat untuk setan. Namun maksudnya setan di sini adalah setan dari golongan manusia. Fakana minal ghawin, sehingga dia jadilah orang yang menyimpang. Tayyib. Siapakah orang ini? Ulama berbeda pendapat. Kata Ibn Mas'ud, huwa rajulun mim bani Israel. Dia adalah lelaki dari Bani Israel, namanya Bal'am bin Ba'ura, yang dia memiliki ismullahil a'zam, alladhi idha tu'ya bihi ustujiba wa idha su'ila bihi a'ta. Dia memiliki kunci doa, keyword dalam doa, yang kalau diucapkan doanya pasti mustajab. Kemudian Bal'am ini diminta untuk apa? Mendoakan keburukan bagi Musa dan Bani Israel, agar kaumnya Musa dan Bani Israel tidak masuk ke kampungnya. Maka mereka bersekongkol dalam keburukan untuk menghalangi dakwahnya Musa dan kaum muslimin di kalangan Bani Israel. Kemudian tafsir dari Ibnu Abbas, orang ini adalah rajulun min ahlil Yaman, wakila rajulun min ahlil Balqa. Taib. Wal jam'u baina hadhil aqwal, dan kompromi dari semua pendapat ini bahwa antuh malal ayatu 'alaiha kulluha. Ayat ini difahami untuk semua makna di atas. Dan semua orang yang punya sifat seperti itu dalam hal ini, sehingga tidak boleh disebut sebagai perselisihan pendapat, karena hakikatnya sama. Li'annaha tahtamiluha min ghairi tadadin wa yakunu kullu qawlin dukira ala wajhi tamtsil. Karena masing-masing memungkinkan untuk difahami tanpa harus ada pertentangan, sehingga masing-masing pendapat disebutkan ala wajhi tamtsil, disebutkan sebagai bentuk contoh. Contoh yang lain adalah firman Allah, wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang dihaqan. Apa arti dihaqan? Kata Ibn Abbas, dihaqan bimakna mamlu'ah, gelas-gelas yang penuh, penuh dengan minuman. Wa qala Mujahid, dan kata Mujahid, dihaqan maknanya adalah mutatabi'ah, silih berganti. Satu gelas habis, ganti gelas yang kedua, habis lagi ganti gelas ketiga. Wa qala Ikrimah Safiyah, maknanya adalah gelas yang jernih, yang di situ minumannya tidak bercampur kotoran. Dan contoh yang lain misalnya makna taghut. Ada yang menafsirkan taghut dengan syaitan. Ada yang menafsirkan taghut dengan apa? Kuhan. Ada yang menafsirkan taghut dengan man amara bi ibadatihi, orang yang memerintahkan orang lain untuk menyembahnya. Termasuk taghut adalah orang yang memerintahkan orang lain untuk taat kepadanya. Dan itu semuanya tafsir yang saling tidak bertentangan. Karena inti dari taghut adalah semua perbuatan, semua tindakan yang menghalangi orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, baik bentuknya menyembah dalam bentuk peribadatan atau mengikuti aturan atau mentaati perintahnya. La munafata baina hadhil aqwal, tidak ada perselisihan di antara pendapat-pendapat ini, karena ayat bisa kita fahami untuk semuanya. Wa yakunu kullu qawlin li naw'in minal makna, sehingga masing-masing pendapat bisa kita sebut ini hanya sebatas ragam contoh dari makna ayat. Kemudian yang ketiga adalah ikhtilaful lafzi wal makna, wal ayatu la tahtamilul maknayaini ma'an litadadin bainahuma. Adalah perbedaan dalam makna dan dalam lafaz dan makna, sementara ayat tersebut tidak mungkin untuk difahami pada kedua makna tersebut secara bersamaan, karena maknanya bertentangan, sehingga ayat tersebut kita fahami alal arjah min huma, sesuai dengan makna yang paling rajih, yang paling kuat di antara keduanya, bidalalati siyak, sesuai dengan atau mengikuti konteks dari kalimat. Sebagai contoh, Allah berfirman, innama harrama alaikumul maytata waddam walahmal khinzir wama uhilla lighairillahi bih faman itturra ghaira baghin wala atin. Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kepada kalian bangkai darah, daging babi, dan sesuatu yang disembelih, sesuatu yang diihlalkan untuk selain Allah. Wama uhilla lighairillahi bih, diihlalkan untuk selain Allah. Dan ihlal bisa bentuknya dinyatakan dalam ucapan atau diniatkan dalam hati. Maka termasuk penyembelihan yang haram ketika dia menyembelih untuk Allah, tapi dia membaca bismi fulan. Juga termasuk ihlal yang haram atau sembelihan yang haram, dia disembelih dengan membaca bismillah, tapi hewan ini dinyatakan untuk persembahan kepada makhluk selain Allah. Famanitturra, siapa yang dia dalam kondisi itirar, terpaksa, ghaira baghin wala atin, dalam kondisi ghaira baghin wala atin. Apa yang dimaksud dengan baghin? Kata Ibnu Abbas, ghaira baghin fil maitah wala atin fi aklihi, dia tidak melampaui batas dalam bangkai, wala atin fi aklihi, dan tidak mengulang-ulang memakannya. Sehingga ketika dia dihalalkan untuk makan bangkai, bukan berarti terus dia boleh nyari-nyari bangkai sebanyak-banyaknya. Dan dia juga tidak boleh atin, sudah kenyang makan lagi bangkai lagi. Wakila, ada yang mengatakan yang dimaksud ghairu bagin adalah ghairu halil bugot, dalam kondisi selain kondisi bugot. Apa itu bugot? Bugot maknanya adalah kharijun alal imam, memberontak pemerintah. Kalau kita maknai yang kedua, berarti siapa yang terpaksa untuk makan bangkai dan semacamnya yang haram tadi, ghairu bagin, selain untuk orang yang sedang memberontak pemerintah. Wala asin, dan juga bukan orang yang asin fi safar, bermaksiat ketika safar. Sehingga di sini ada dua tafsir yang bertentangan untuk makna baghin wala atin. Kalau tafsirnya Ibnu Abbas, baghin maknanya apa? Melampaui batas dengan mencari banyak bangkai. Kalau atin, dia makan bangkai secara berulang-ulang, tidak bisa berhenti, tidak mau berhenti. Tapi tafsir yang kedua, baghin di situ maknanya adalah memberontak pemerintah, atin maknanya bermaksiat kepada Allah dalam safar. Jadi mereka yang boleh makan bangkai kalau safarnya safar mubah. Tapi kalau safarnya safar maksiat, mau apel misalnya, kemudian kelaparan di jalan, maka tidak boleh makan bangkai. Dan kata beliau, wal arjah al awwal, yang benar adalah tafsir yang pertama, karena tidak ada dalil dari kandungan ayat untuk tafsir yang kedua. Karena maksud dihalalkannya di sini adalah daf'ud darurah. Daf'ud darurah, menghilangkan unsur darurat disebabkan dia kelaparan. Yaitu ketika terjadi pada saat dia keluar, dan itu bisa saja terjadi ketika dia keluar memberontak pemerintah atau ketika dia melakukan safar yang haram. Contoh yang lain, firman Allah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. Dan apabila kalian mentalak istri kalian min qabli an tamassuhunna, sebelum terjadi mulamasah, sebelum terjadi hubungan badan, وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, dan kalian telah memberikan kepada mereka faridah. Mana faridah? As-sidaq, mahar. Allah sebut faridah karena dia kewajiban. Maka wanita yang dicerai sebelum terjadi hubungan fanisfu ma faradtum, apa yang telah kalian tetapkan untuk diserahkan kepada istri, separuhnya diserahkan untuk mereka. Illa ayya'funa, kecuali kalau mereka merelakan, au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau orang yang dia memegang tanggung jawab nikah, uqdatun nikah, memaafkannya. Qala Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan alladhi biyadihi uqdatun nikah adalah suami. Sementara kata Ibnu Abbas, alladhi biyadihi uqdatun nikah, maknanya adalah wali. Mana yang rajih? Yang rajih maknanya adalah yang pertama. Lidalalatil makna alaihi, karena ini yang sesuai dengan kandungan makna. Wali annahu qad ruwiya fihi haditsun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, man biyadi uqdatun nikah, jika kita maknai suami, berarti suami memberikan mahar secara utuh karena sebelumnya istri telah memaafkan dengan tidak mengambil mahar. Baik, kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah tarjamatul Quran, menerjemahkan Al-Quran. At-tarjamah, terjemah secara bahasa bimakna tutlak, dipahami untuk makna tarji'ilal bayan wal idoh, yang intinya kembali kepada penjelasan, wal idoh dan penjelasan. Secara istilah, maknanya adalah at-ta'bir anil kalam bilugotin ukhra, mengungkapkan pernyataan orang lain bilugotin ukhra, dengan bahasa yang lain. Sehingga terjemahatul Quran berarti at-ta'bir an anil Quran atau an ma'nal Quran bilugotin ukhra, mengungkapkan makna dari Quran dengan bahasa yang lain. Kalau Quran bahasanya Arab, berarti dia dengan bahasa selain bahasa Arab. Makanya tarjamah bukan tafsir. Kalau tafsir, bayanul Quran bilugatihi, menjelaskan Quran dengan bahasa Al-Quran. Tafsir bisa dengan bahasa Arab. Tapi kalau nerjemah, dia diungkapkan ke bahasa yang lain. Wa tarjamatu naw'an, dan terjemah ada dua. Pertama adalah terjemah harfiyah atau terjemah lafziyah. Bentuknya adalah bi ayyu du'a tarjamatu kulli kalimatin bi iza'iha, dengan kita meletakkan terjemah dari setiap kata bi iza'iha, dengan kata yang sepadan. Innallaha yuhibbu, inna, sesungguhnya Allah, Allah, yuhibbu, mencintai. Kemudian yang kedua, terjamatun ma'nawiyah atau tafsiriyah, terjemah ma'nawi atau tafsiriyah. Bentuknya adalah bi ayyu abira an ma'nal kalam bi lughatin ukhra min ghairi mura'atil mufradati wat tartib, mengungkapkan makna dari pembicaraan dengan bahasa yang lain tanpa memperhatikan mufradat dan tertib urutannya, tanpa memperhatikan kosakata dan sistematika urutan kosakata. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafurar rahima. Itu kalau kita terjemahkan secara harfiah, wa kana, wa, dan kana adalah Allah, Allah, ghafurar rahima, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Tapi kalau kita terjemahkan tafsirnya, adalahnya tidak ada. Sehingga kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun dan penyayang. Ada kata yang terbuang, mungkin ada kata yang disisipkan sebagai tambahan, termasuk biasanya dikasih dalam kurung untuk melengkapi kalimat, karena kalau ini dibuang kalimatnya tidak sempurna. Ini yang dimaksud dengan terjemah maknawi atau terjemah tafsiri. Karena itulah sebenarnya ketika kita menerjemahkan teks, ketika kita butuh piranti bahasa yang tidak ada dalam teks, kita tidak perlu ngasih dalam kurung. Kita tidak perlu ngasih dalam kurung. Ada sebagian bahasa yang ini bisa disebut objek, tapi dalam bahasa kita itu tidak bisa disebut objek. Melihat ke masjid, melihat ke masjid itu dalam bahasa Arab pakai ila, nadhara ilal masjid. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia dikasih ke, boleh dan boleh juga tidak. Melihat masjid atau melihat ke masjid, dua-duanya boleh. Tapi kalau dalam bahasa Arab nadharal masjid enggak boleh, nanti jadinya menunggu, menunggu masjidnya berdiri. Tapi nadhar ilal masjid berarti melihat ke arah masjid, karena melihat itu muta'ati bi'ilah. Tapi kalau dalam bahasa kita, kita bisa katakan melihat masjid atau melihat ke arah masjid, dua-duanya boleh. Kemudian contohnya firman Allah, inna ja'alnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, terjemah tekstual atau terjemah per kata lafziyah, maka kita terjemahkan masing-masing kata dalam ayat ini, sehingga kita terjemahkan inna, sesungguhnya kami, ja'alnahu, kami menjadikan hu-nya satu demi satu, Qur'anan sebagai Qur'an, Arabian yang berbahasa Arab, dan demikian seterusnya. Tapi kalau kita terjemahkan maknawiyah, maka kita ambil kesimpulan tafsirnya, kemudian baru kita terjemahkan. Biqot in nadhar, tanpa memandang dari setiap susunan kata yang ada di situ dan tertibnya, wa ya qaribatun min makna tafsir al-ijmali. Yang terjemah maknawiyah ini mirip dengan tafsir global. Dan secara umum yang namanya terjemah maknawiyah kandungannya adalah tafsir. Baik. Karena itu Anda perhatikan Quran yang impor dari Timur Tengah yang terjemah itu, itu di situ tulisannya Al-Quran wa tarjamatu ma'anihi. Al-Quran dan terjemah maknanya. Bukan Al-Quran wa tarjamatuhu, bukan Quran dan terjemahannya. Karena tidak mungkin Quran diterjemahkan secara lafziyah. Nanti enggak nyambung orang ketika membaca. Quran hanya bisa diterjemahkan secara maknawiyah. Dan terjemah yang diberikan dalam Quran terjemah Depak itu adalah kesimpulan tafsir ringkas dari setiap ayat yang mereka terjemahkan. Nah, merujuk kemana tafsir itu? Yang kita tahu tafsir itu merujuk ke Jalalain. Jadi terjemah Depak itu adalah terjemahan tafsir Jalalain. Makanya antum kalau belajar Jalalain sama terjemah Depak nanti banyak miripnya. Kenapa kok tafsir Jalalain? Nah, ini tafsir yang paling ringkas yang bisa kita jumpai dan diterima oleh kaum muslimin. Kemudian karena hanya mengacu pada satu kitab tafsir, maka sangat memungkinkan untuk terjadi perbedaan dengan tafsir yang lain. Karena Jalalain dia hanya mengambil dari satu tafsir, satu riwayat. Sehingga misalnya dalam satu kata di situ ada banyak riwayat, tapi di Jalalain hanya diambil salah satunya. Kalau disebutkan ketiga-tiganya, maka nanti tafsirnya akan lebih panjang. Dan Depak mengikuti metode ini sehingga diterjemahkan sesuai dengan makna umum yang ada di Jalalain. Baik. Ada sebagian orang yang dia mengoreksi tafsir Depak dan membuat buku koreksi tafsir Depak. Dia sebutkan beberapa catatan di situ, koreksi dari tafsir yang disampaikan oleh Depak. Saya pernah baca buku koreksi ini, dan saya kira latar belakang penulis membuat buku ini adalah karena masalah perbedaan dalam tafsir. Ternyata tafsir Depak maupun tafsir koreksi yang ditulis oleh orang ini, dua-duanya sama ada dalam kitab tafsir. Kita buka tafsir Ibnul Jauzi, Zadul Masir. Salah satu di antara keistimewaan Zadul Masir, ketika beliau dalam ayat itu ada ikhtilaf, maka akan beliau sebutkan semuanya dan pakai nomor. Misalnya dalam ayat ini ada tiga pendapat, pertama apa, kedua, tiga, dan seterusnya. Baik. Nah, tafsir Jalan Lain mengambil salah satu. Kemudian orang yang ngoreksi ini merujuk ke tafsir Ibnu Katsir. Ternyata kok beda dengan Jalan Lain. Tapi baik Ibnu Katsir dengan Jalan Lain, dua-duanya ada di Zadul Masir. Sehingga pada prinsipnya ini bukan koreksi, nambahi. Kalau nambahi betul, tapi kalau menyalahkan, menyalahkan yang tidak salah, bermasalah. Kalau Depak sah saja dia mengambil salah satu tafsir ketika dia ada khilaf. Ada misalnya tafsir 1, 2, 3. Jalan Lain mengambil riwayat yang pertama. Kenapa 2 dan 3 tidak disebutkan? Nah, kalau semuanya disebutkan terlalu tebal. Sementara ini butuh yang paling ringkas. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan riwayat yang 2 dan 3. Jangan orang ngoreksi Depak keliru karena tidak sesuai dengan tafsir yang ini. Karena tiga-tiganya ada riwayatnya. Nah, ini koreksi yang di situ tidak tepat karena dia tidak melihat sisi perbedaan dari para kalangan ahli tafsir di ayat yang dia kritik, yang dia kritik tafsirnya. Karena itu sebenarnya orang tidak butuh beli terjemahan tafsir Jalan Lain. Tafsir Depak itu sudah terjemahan tafsir Jalan Lain. Padahal ada buku ya, judulnya Tafsir Jalan Lain Terjemahan. Ini enggak butuh ya. Tafsir Depak itu tafsir secara umum tafsir Jalan Lain. Atau tafsir global, kalau orang mau tanya apa tafsir yang paling ringkas, jawabannya adalah terjemah Depak. Terjemah Depak itu tafsir yang paling ringkas. Karena Quran tidak bisa diterjemahkan secara harfiah, secara lafziah. Quran diterjemahkan apanya? Maknanya, tafsirnya. Kemudian hukum menerjemahkan Quran, menerjemahkan harfiah, Quran secara harfiah, bin nisbati lil Quran al-Karim, untuk Quran itu mustahil menurut banyak ulama. Karena untuk bisa menerjemahkan secara harfiah ada banyak syarat yang tidak mungkin bisa diwujudkan. Di antara syarat itu yang pertama adalah wujudu mufradatin fil lughatil mutarjam ilaiha bi'iza'i hurufil lughatil mutarjim minha. Yang pertama, adanya kosakata untuk bahasa yang diterjemahkan atau bahasa penerjemah yang sepadan dengan kosakata pada bahasa yang diterjemahkan. Harus adanya kesepadanan kosakata antara bahasa asal dan bahasa hasil. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, adanya kesamaan dalam adawatul lughah, alat-alat bahasa. Alat-alat bahasa mencakup ada kata depan, ya, kata belakang ada nggak? Nah, ada sisipan, ya, ada kata untuk mengungkapkan rasa kagum, ada kata untuk mengungkapkan apalagi misalnya luar biasa dan seterusnya. Kalau kesamaan itu ada, maka memungkinkan untuk diterjemahkan secara harfiah. Misalnya dalam bahasa Arab Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan hayhata hayhata lima yu'atun. Kita harus mencari kesamaan. Hayhata itu Kira-kira yang paling cocok dalam bahasa Indonesia apa? Harus ada yang sepadan. Itu syarat terjemah apa? Lafziyah. Kalau enggak ada, tidak diperbolehkan. Baik. Kita begitu membuka Quran, kita akan kesulitan ketika mau menerjemahkan secara lafziyah. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Nah, ini gimana menerjemahkannya? Oh, berarti kita terjemahkan A, B, C, D. Nah, Alif Lam Mim kan huruf, Pak ya. Berarti kesamaannya huruf. Nah, terus dikasih saja A, B, C, D. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Orang baca bingung, iki kok A, B, C, D. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Sehingga adawatul lughah harus sama. Adanya adawat lima'anin fil lughatil mutarjam ilaiha musawiyatan au musyabahatan lil adawati fil lughatil mutarjam minha. Adanya kesamaan piranti bahasa dari bahasa asal ke bahasa hasil. Kemudian yang ketiga, tamatsulul lughatainil al mutarjami minha wa ilaiha fi tartibil kalimat hina tarkibuha fil jumali wassifat wal idofat. Adanya kemiripan bahasa yang diterjemahkan dan yang bahasa hasil dan asal dalam susunan urutan, baik untuk jumlah, untuk kalimat, sifat maupun idofah. Indonesia sama Inggris sudah beda. Sudah beda susunannya ya. Kalau kita sama bahasa Arab sama, kunci masjid, miftahul masjid. Tapi kalau ke bahasa yang lain harus pakai of. Jadinya susah. Makanya kesamaan seperti ini harus terwujud dan itu syarat terjemah secara lafziyah. Ini persyaratan secara linguistik. Tapi kalau kemudian terjemah lafziyah hanya untuk belajar bahasa Arab, jadi sebatas mengenali kata ini artinya demikian, kata ini artinya demikian, diperbolehkan untuk kepentingan belajar bahasa, bukan untuk kepentingan menerjemahkan Quran. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan bahasanya terjemah lafziyah mungkin untuk diwujudkan dalam sebagian ayat atau semacamnya, namun wa in amkanahu, meskipun memungkinkan, fi nahwi dzalika, untuk sebagian alat, maka kata beliau hukumnya haram karena tidak mungkin untuk tu'addal makna bikamalihi, tidak mungkin bisa mengungkapkan makna secara sempurna. Wala antu atsara fin nufusi ta'siral Qur'anil Arabi al mubin. Dan kalau terjemah secara lafziyah semacam ini tidak akan bisa memberikan bekas di hati sebagaimana ta'sirul Qur'an al Arabi al mubin, sebagaimana bekas yang ditimbulkan ketika orang membaca Al-Qur'an yang berbahasa Arab yang jelas. Sementara tidak ada darurat, tidak ada kebutuhan yang mendesak yang mengharuskan orang untuk menerjemah secara lafziyah. Listighna'i anha bitarjamatil ma'nawiyah, karena orang cukup dengan membaca terjemah ma'nawiyah. Karena itulah terjemah lafziyah meskipun mungkin hisan, mungkin secara lahiriah mungkin dilakukan secara praktek dalam sebagian kalimat, namun hukumnya mamnu'un syar'an, dilarang secara syariat. Kecuali jika ayyutarjama kalimatun khasatan bilughati man yukhatibu li fahmiha min ghairi ayyutarjama tarkib kulluhu fala ba'sa. Kecuali jika hanya diterjemahkan satu kata saja dengan bahasa yang bisa difahami oleh orang yang diajak bicara agar dia bisa memahaminya tanpa diterjemahkan urutannya, semuanya. Semacam ini diperbolehkan. Sedangkan terjemah maknawi untuk Quran diperbolehkan, fil asli pada prinsipnya diperbolehkan karena tidak ada dalil larangan di sana, dan bisa jadi hukumnya wajib ketika itu menjadi wasilah untuk menyampaikan Quran dan Islam kepada orang yang tidak bisa bahasa Arab. Ligairin natikina bilugatil Arabiyah. Untuk orang yang tidak bisa bahasa Arab, untuk orang yang tidak, yang ngomongnya bukan bahasa Arab. karena menyampaikan itu hukumnya wajib, dan sesuatu yang wajib jika tidak sempurna kecuali dengan adanya tertentu, maka tertentu itu menjadi wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Baik. Ada sebagian orang yang berprinsip khutbah Jumat harus berbahasa Arab, karena dia anggap bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat berbahasa Arab. Ini berlebihan dalam menggunakan dalil sunnah, tapi meremehkan sunnah yang lain. Dia kalau khutbah bahasa Arab, tapi rajin tahlilan dengan alasan mengikuti sunnah. Dan ini nanti tidak bermanfaat sama sekali bagi makmum yang mendengarkan, karena makmum tidak paham dengan apa yang dia sampaikan. Kemudian beliau katakan di sini, syarat bolehnya nerjemah secara maknawi adalah, pertama, ini tidak boleh dijadikan sebagai pengganti Quran, di mana orang hanya mencukupkan dengan membaca terjemah. Karena itulah teks Quran yang berbahasa Arab harus tetap disebutkan di samping terjemahannya, sehingga dia menjadi tafsir bagi teks Quran. Dan ini keistimewaan Quran yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Salah satu yang menjadi penyebab Yusuf Estes, kenal Yusuf Estes ya? Dai Katolik dari Amerika yang kemudian masuk Islam. Dan beliau masuk Islam, salah satu di antara sebabnya adalah Quran itu teks Arabnya selalu disebutkan, teks aslinya selalu disebutkan, sehingga mau diterjemahkan ke bahasa apapun, teks Arabnya tetap ada. Maka orang bisa meneliti sesuai dengan teks aslinya. Tapi kalau Injil dan Taurat, bahasa asli sudah tidak kekejar. Orang sudah ketika melakukan penelitian, gak ada satupun orang yang tahu bahasa asli Injil itu bahasa apa. Injil yang paling tua bahasa apa? Bahasa Yunani. Meskipun mereka gak yakin Injil asli berbahasa Yunani. Kemudian yang kedua, ayakunal mutarjim aliman bimadlulatil alfad fil lughataini almutarjam minha wa ilaiha wa ma taqtadihi hasab as-siyaq. Orang yang menerjemahkan dia faham dengan madlulatil alfad, kandungan-kandungan lafad, makna-makna lafad untuk kedua bahasa, baik bahasa yang diterjemahkan, bahasa asal maupun hasil. Wa ma taqtadihi hasab as-siyaq, dan sesuai dengan konsekuensinya hasab as-siyaq, menurut siyaq. Yang ketiga, ayyakuna aliman bima'anil alfad asy-syar'iyyah fil Qur'an. Dia harus mengetahui makna-makna lafad yang syar'i dalam Qur'an. Maka tidak boleh diterima terjemah Qur'an dari orang yang illa min ma'munin 'alaiha, kecuali dari orang yang amanah. Sehingga dia haruslah seorang muslim yang istiqomah agamanya. Seorang Syiah, dia enggak boleh ikut campur dalam menerjemahkan Qur'an. Ada teman yang dia kerja di selam bersih di Iran, dan saya tanya Quran di sana bagaimana, sama persis seperti Quran kita, karena Quran Fatimiyah memang gak ada, cuman terjemahannya ngawur. Orang bisa seenaknya nerjemah teks Quran. Kemudian kita baca al-mashhurun bitafsir minas sahabah, para sahabat yang masyhur dengan ilmu tafsir. Ada sekelompok sahabat yang masyhur dengan ilmu tafsir, sebagaimana disebutkan oleh As-Suyuti, di antaranya adalah Al-Khulafa'ul Arba'ah, Abu Bakrin, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Hanya saja riwayat-riwayat dari tiga sahabat pertama tidak banyak, karena mereka sibuk dengan khilafah. Dan qillatul haja ila naqli fi dzalika. Dan ketika di zaman mereka, masyarakat belum terlalu butuh untuk mengambil tafsir dari mereka. Kenapa? Karena semuanya sudah tahu. Semuanya sudah memiliki ilmunya. Likathratil alimin. Karena banyak orang yang paham Quran di masa itu dalam masalah tafsir. Dan di antara ulama yang masyhur dalam masalah tafsir di kalangan sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, fal natarjam lihayati Ali bin Abi Thalib ma'ahadihi ma'ahadaini radhiyallahu anhum. Kita akan menggali latar belakang kehidupan Ali bin Abi Thalib dan dua sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Kita baca satu dulu kemudian istirahat. Pertama, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib putra dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, suami dari putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Dan orang yang pertama kali beriman di kalangan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ishtahara bihadzal ismi, beliau lebih dikenal dengan namanya daripada kunyahnya. Dan kunyahnya adalah Abul Hasan atau Abu Turab. Beliau dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan diasuh di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Thalib orang miskin dan anaknya banyak. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ja'far atau bersama Abbas, paman beliau, masing-masing mupu mengambil satu untuk mengasuh anaknya Abu Thalib. Nabi SAW mengambil Ali dan Abbas mengambil Ja'far. Dan dua-duanya anaknya Abu Thalib. Nabi SAW mengambil Ali sebagai bentuk balas budi. Dulu waktu saya kecil dirawat oleh Abu Thalib. Ketika Nabi SAW sudah menikah dengan Khadijah, beliau memiliki banyak kekayaan bersama istrinya, maka sebagai balas budinya Ali bin Abi Thalib yang diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali mengikuti banyak peperangan atau wasyahida ma'ahul masyahida kullaha. Dan Ali mengikuti semua perang yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah menjadi sahibul liwa. Beliau pernah menjadi pemegang bendera di sebagian besar perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yatakhallaf, dan Nabi dan Ali tidak pernah bolos dalam perang kecuali perang Tabuk, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali untuk menggantikan posisi beliau menjaga keluarganya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, "Ama tardo an takuna minni bi manzilati Harun min Musa?" Tidakkah engkau ridho engkau menjadi manusia seperti kedudukan Harun bagi Musa? Dan Harun bagi Musa adalah penggantinya Musa ketika Musa meninggalkan kampung Bani Israel untuk menerima wahyu dari Allah. Illa annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Yang ini dijadikan dalil oleh orang Syiah bahwasanya Ali adalah manusia yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nukilalahu minal manakib, ada banyak keistimewaan dari Ali bin Abi Thalib dan fadail malam yungkal li ghairihi, yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Dan ada dua kelompok yang sesat karena Ali bin Abi Thalib. Ini persis seperti firman Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku jadikan sebagian kalian fitnah bagi sebagian yang lain. Atasbirun, sanggupkah kalian bersabar? Maka siapa yang sabar, dialah yang selamat. Ali bin Abi Thalib orang saleh, tapi dia menjadi fitnah bagi siapa? Bagi orang yang sesat. Menjadi fitnah bagi Khawarij dan jadi fitnah bagi Syiah. Maka bisa saja di tengah kita ada orang saleh, ada seorang tokoh, dia ustaz, tapi jadi fitnah bagi yang lain. Ustaz ini tidak salah, tapi jadi sumber fitnah bagi santrinya. Yang satu tahdir kanan, yang satu tahdir kiri, yang satu nendang depan, yang satu mukul belakang. Karena keberadaan ustaz. Maka posisi ustaz menjadi fitnah bagi santri. Yang pertama adalah Khawarij yang mereka memancangkan permusuhan dan berusaha untuk menyembunyikan keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Dan yang kedua Rafidhah yang mereka berlebihan dalam mengagungkan Ali bin Abi Thalib, mencintai beliau dan membuat hadis-hadis palsu untuk menceritakan manakib keistimewaan Ali bin Abi Thalib. allati wada'uha ma huwa fi ghaniyin anhu, yang mereka buat-buat, yang mereka palsukan, padahal Ali tidak butuh dengan apa yang mereka ceritakan. Bal huwa inda ta'ammul minal masalib, dan bahkan kalau kita renungkan, ini malah masalib, ini cacat bagi Ali bin Abi Thalib. Misalnya diceritakan Ali bin Abi Thalib dia mampu terbang. Ini bukan menghormati Ali, malah menghina Ali. Padha karo dukun kan gitu ya. Atau Ali bin Abi Thalib dia misalnya kalau meludah keluar api misalnya. Ini bukan apa? Memuji tapi menghina. Dan semua bentuk kesaktian yang disandarkan kepada orang soleh itu penghinaan. Karena orang soleh bukan orang sakti. Orang soleh mereka dijaga oleh Allah karena kesolehannya, ketakwaannya, bukan karena kesaktiannya. Maka menceritakan kesaktian orang soleh itu bukan pujian, itu malah penghinaan. Orang soleh itu sakti, dijaga oleh Allah bukan karena kesaktiannya, sakti dalam bentuk istiqomah, bukan sakti dalam bentuk punya karomah. Dan beliau dikenal dengan keberaniannya, kecerdasannya, ma'al ilmi. Di samping beliau memiliki banyak ilmu. Az-zakah, dan beliau adalah orang yang suci. Sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya ta'awwadhu min mu'dilah. Beliau berlindung dari kasus yang sulit, laisalaha Abu Hasan. Sementara Ali tidak hadir di situ. Jadi Umar ketika mendapatkan aduan dari rakyatnya menyampaikan kasus yang mereka alami, Umar itu berlindung. Jangan sampai terjadi ada orang yang mengadu ke saya masalah yang rumit yang tidak bisa saya pecahkan sementara Ali bin Abi Thalib tidak ada di tempat. Nanti saya harus konsultasi kepada siapa? Sampai para ulama ahli nahwu membuat permisalan kalau ada nahwu yang sulit sekali dipecahkan. Ini tuh mubtada, khobar atau apa ya? Susah sekali dipecahkan, mereka bilang qadiyatun wala Abu Hasan laha. Ini masalah yang Ali bin Abi Thalib enggak hadir di sana. Makanya enggak bisa dipecahkan. Dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, saluni, saluni, wa saluni an kitabillah. Silahkan tanya kepadaku tentang Al-Quran. Demi Allah, tidak ada satupun ayat kecuali saya tahu di mana dia turun, malam hari atau siang hari. Kata Ibn Abbas, idza ja'ana as-sabat an aliyin lam na'til bihi. Kalau saya mendapatkan berita yang sahih dari Ali bin Abi Thalib, maka tidak akan saya tinggalkan. Ibn Abbas juga mengatakan, ma akhadtu min tafsiril Qur'an fa'an Ali bin Abi Thalib. Tidaklah aku mengambil tafsir Qur'an kecuali dari Ali bin Abi Thalib. Dan beliau, ada orang yang berlebihan ini, perhatikan salah satu di antara kasidah orang Syiah. Nabi katanya, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ini kalimat yang berbahaya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya madinatul ilmi dan Ali adalah pintunya. Maka untuk bisa mendapatkan ilmu saya harus melalui Ali bin Abi Thalib. Kemudian dan Ali bin Abi Thalib termasuk salah satu dewan ahlu syura yang mereka dicalonkan oleh yang dikumpulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu li ta'yinil khalifah, untuk menunjuk siapakah khalifah pengganti Umar. Fa'aradaha 'alaihi Abdurrahman bin Auf fa'aba. Kemudian Abdurrahman bin Auf menunjuk Ali untuk jadi khalifah, namun Ali bin Abi Thalib menolaknya kecuali dengan beberapa syarat. Lam yakbal ba'duha, yang syarat itu tidak diterima oleh yang lain. Kemudian ketika Utsman dibaiat, Ali pun membaiat beliau bersama orang yang lain. Kemudian Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah setelah Utsman, hatta kutila radhiyallahu anhu syahidan fil Kufah. Sampai beliau dibunuh di Kufah sebagai orang yang syahid di malam 17 Ramadan tahun 40 Hijriah radhiyallahu anhu wa arda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.